Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana faqihna fid din wa limna ta'wila. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun anda berada, pendengar dimanapun anda berada, dan juga yang hadir, para santri wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar kita, belajar fikih dibimbing oleh Syekh Salim bin Sumair. Kita sudah sampai kepada fasal furudul wudu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqal. Furudul wudu, fardunya wudu. Kalau kita mau melakukan sholat harus bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Bersuci dari hadas kecil tentunya karena kita berhadas. Contohnya buang air kecil, buang air besar. Berhadas baru kita kalau mau melakukan sholat harus punya wudu. Furudul wudu isittatun fardunya wudu. Artinya kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan saat berwudu ada 6. Fardu itu wajib. Furud kewajiban-kewajiban dalam wudu. Sittatun ada 6. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Niat. Bicara niat. Jadi niat itu wajib. Yang tidak berniat tidak sah wudunya. Dalam segala amal pekerjaan kalau tidak pakai niat tidak sah. Innamal a'malu binniyat. Sebuah amal perbuatan itu baru dianggap sah kalau ada niatnya. Niat itu ada hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Kalau bicara tentang niat, ada hakikatun. Hakikatnya niat itu apa sih? Niat itu apa? Niat itu hakikatnya adalah qasdu syai'i muqtarinan bifi'lihi. Bermaksud dengan hati. Melakukan sebuah pekerjaan maksudnya di dalam hati. Menghadirkan maksud melakukan sebuah pekerjaan sekaligus dibarengi dengan pekerjaan tersebut. Wudu adalah amal, wudu adalah pekerjaan. Maka niat di dalam berwudu adalah permulaan waktu kita membasuh wajah. Di saat kita membasuh wajah, maka hendaknya kita barengi niat di dalam hati untuk melakukan ibadah wudu. Maka qasdu syai'i bermaksud melakukan sesuatu, qasdu di dalam hati melakukan sesuatu wudu, muqtari dan bifi'lihi, antara niat dengan pekerjaan harus bareng, tidak boleh ketinggalan. Sudah basuh wajah begini selesai baru niat, tidak sah. Atau niat dulu, aku niat wudu kemudian membasuh setelah itu, tidak sah. harus niat wudu dibarengi dengan basuhan. Maka qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Semua niat hendaknya bareng dengan pekerjaannya. Semua waktu kita ihram haji, kita melakukan sholat. Kalau melakukan sholat, niatnya waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar niat. Maksudnya, maksud di dalam hati saja. Biarpun setelah itu diucapkan sunnah, ini babnya lain. Niat adanya di dalam hati. Baik, kita bicara tentang hakikat niat, yaitu qasdu syai'i muqtarinan bifi'lihi, bermaksud melakukan sesuatu. Maksud melakukan sesuatu, antara maksud dengan pekerjaan harus bareng, muqtarinan. Semua niat harus bareng dengan pekerjaan, kecuali satu pekerjaan, yaitu puasa. Puasa niatnya adalah sebelum kamu melakukan puasa. Wahai para santri, para pemirsa pendengar, kalau kita niat puasa, bukan pas kita berpuasa niatnya, kita boleh niat jauh-jauh waktu. Sebab puasa itu mulainya terbitnya fajar shadiq. Waktu subuh masuk, itulah waktu kita mulai puasa. Dan niat ternyata kalau puasa niatnya boleh di tengah malam, boleh habis tarawih, boleh setelah buka. Jadi untuk puasa saja perbedaannya dengan yang lainnya, puasa niatnya tidak dibarengi dengan pekerjaannya. Jadi ini perkecualian. Kemudian hukmun, hukumnya niat adalah wajib demi keabsahan sebuah amal. Amal yang tidak pakai niat tidak sah. Semua amal harus ada niatnya. Jadi niat dalam segala pekerjaan hukumnya wajib. Kecuali satu, memandikan jenazah. Yang memandikan kamu, wahai para santri, jenazahnya orang lain. Maka dalam hal ini antara dirimu dengan dia beda. Maka niat di sini tidak wajib, hukumnya sunnah. Sebab yang dimandikan mayit, kita yang memandikannya. Maka kita memandikan mayit, hukumnya sunnah. Mahallun, hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Mahalnya, tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati niat itu. Niat di dalam hati, seandainya lidah tidak berucap, bibir tidak bergerak, tapi hati kita sudah hadir, niat sudah sah, itu wudu. Puasa pun demikian. Jika kita tidak mengucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata, kemudian tanpa mengucapkan itu tapi terlintas di hati kita, aku puasa Ramadan esok hari, biarpun tidak terucap, itu adalah sah. Hanya di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i dijelaskan bahwa mengucapkan niat dengan lisan itu sunnah karena membantu hati yang lalai. Hati yang lalai diingatkan dengan nawaitu shauma ghadin. Baik, mahal zamannya adalah waktu niat adalah waktu pertama kali kita melakukan pekerjaan. Waktu membasuh wajah. Jadi basuhan yang pertama dibarengi niat, itulah yang dihitung. Kalau ternyata kita sudah separuh membasuh baru niat, maka separuh yang terakhir itu yang dianggap. Separuh pertama tidak. Misalnya apa? Kita sedang basuh wajah begini, tak-taunya baru niat. Nah, niatnya di sini, maka yang sah itu begini. Sini ya belum, harus balik lagi ke atas nanti. Sama kalau kita mandi besar. Kalau kita mandi besar, sonnya dikurangi ya, jangan terlalu keras ya, enggak paham? Sonnya jangan terlalu keras. Kalau kita mandi besar, terus kurangi lagi enggak? Subhan. Kalau kita mandi besar, misalnya, kalau kita mandi besar, kita sudah basuh wajah, basuh kepala. Sudah begitu giliran basuh badan baru niat. Maka yang sah hanya badan ke bawah. Kepalanya belum, maka tinggal nanti dilanjutkan basuh kepalanya. baik zaman. Ya. Waktunya. Jadi kita harus ada waktu. Adapun caranya, niat, waktunya, tempatnya di dalam hati, waktunya adalah awal pekerjaan. Caranya ya, kita berniat melintaskan di dalam hati, dibarengi dengan pekerjaan. Tempatnya di dalam hati, dibarengi dengan pekerjaan. Jadi langsung saja kalau kita melakukan sholat, langsung kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar, disitulah kita lintaskan niat. Kalau di dalam sholat nanti ada penjelasan bahwa niat dengan lisan itu sebelum niat dalam hati. Jadi muqaddimah niat. Karena enggak mungkin waktu kita takbiratul ihram mengucapkan nau usolli fardhu dhuhri arba raka'ati mustaqbilal qiblati. Baik, kemudian syaratnya kalau mau niat, syaratnya ada. Syaratnya orang berniat harus Islam dia. Islam. Kalau tidak Islam ya enggak sah. Enggak mau ngapain dia. Setelah itu tamyiz. Jadi baru dianggap sah niatnya orang yang sudah tamyiz. Tamyiz itu yang harus mulai diajari sholat, mulai diajari puasa. Tamyiz, masih ingat syarat tamyiz ada dua. Yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, jangan sampai kita sering menyebut kalimat tamyiz, tamyiz, tamyiz, tapi tidak tahu apa itu tamyiz. Tamyiz syaratnya dua. Pertama adalah umurnya 7 tahun hijriah. Yang kedua, sudah mandiri, bisa membedakan api dengan roti dan bisa membedakan antara kiri dan kanan, bisa makan sendiri, itu tamyiz. Dia bisa diajari, nalarnya sudah mulai hidup. Syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, harus sadar apa yang akan kita kerjakan. Ya jelas dong, orang mau wudhu tidak sadar, kalau wudhu ya enggak sah. Sadar apa yang mau dikerjakan. Kemudian tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan sebab pekerjaan tersebut batal. Tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan sebab pekerjaan tersebut batal. Contohnya, murtad. Murtad. Atau, mohon maaf, lagi wudhu nawaitu buang angin. Ya tidak sah. Kan pekerjaannya bertentangan dengan amal yang dikerjakan. Kemudian niat itu tidak boleh digantungkan dengan sesuatu yang lain dengan niat memutus. Misalnya begini, aku wudhu beneran kalau bapakku datang, kalau enggak ya tak putus wudhuku. Eh, ini wudhunya niatnya main-main. Kalau niat enggak boleh setengah-setengah. Jadi aku niat wudhu ya beneran. Bukan usolli, aku niat sholat. Tapi kalau bapakku datang nanti tak batalin. Enggak boleh, harus niat pasti. Niat pasti. Kemudian tidak boleh ragu-ragu. Maka penyakit was-was harus dipangkas di sini. Tidak boleh ragu-ragu. Ada orang dalam berniat ragu-ragu. Ini mau terusin enggak? Mau terusin enggak? Ini penyakit. Hanya orang bodoh yang kena ragu-ragu. Bahkan orang gila itu. Sudah wudu. Wudhu sudah benar. Sudah begitu, tadi saya wudhu atau belum? Aneh. Oh, sudah diguyur wajahnya dengan itu masih ditanya wudhu atau belum? Nah itulah orang gila dia. Sudah wudhu tapi masih bingung, saya wudhu atau belum? Sudah basuh wajah begini, saya basuh wajah atau belum? Oh ya, gila kamu. Makanya orang was-was itu gila sebetulnya. Sengaja kita buat kalimat gila biar anda ada orang was-was lagi. Enggak ada orang fakih was-was. Justru was-was menunjukkan ketidakfakihannya. Was-was kakinya nyentuh lantai takut najis. Dari mana najis? Punya ilmu atau tidak? Punya ilmu atau tidak? Dari mana lantai najis? ya nanti jangan-jangan kena kencing, jangan-jangan bumi Allah semuanya suci, tidak akan berubah menjadi najis kecuali memang kelihatan air kencing di atasnya. Selagi tidak ada air kencing, suci. Kita menginjak lantai di bawah itu, paving itu semuanya suci. Tapi kemarin ada anak kecil kencing di situ. Anak kecil kencing tidak akan semuanya terkena kencing. Tapi pasti kencingnya, ya pasti kencingnya, tapi yang kau injak tidak pasti kalau itu air kencing. Ini was-was ini bahaya. Dan dijamin tidak khusyuk orang was-was. Di dalam sulut, di dalam sholat dia ingat wudhu. Di dalam wudhu dia ingat airnya, benar atau tidak? Enggak bisa beres orang was-was. Kemudian syarat yang ketujuh dalam niat adalah sebabnya itu jelas. Sebab kamu wudhu jelas. Contoh, kalau kita berwudhu itu harus ada sebabnya dong. Batal wudhu. Kalau kita tidak jelas sebabnya kemudian berwudhu, maka kalau terbukti bahwasanya kalau terbukti wudhunya itu batal, jadi tidak sah. Maksudnya gini nak, para santri, kita ngambil air wudhu. Misalnya sekarang kita punya wudhu, belajar dan sebagainya. Kemudian nanti waktu sholat duha wudhu lagi, ditanya kenapa kamu wudhu? Bukan tajdid. Kalau tajdid itu memperbaharui wudhu yang sudah digunakan. Kita masih punya wudhu, kemudian wudhu lagi, itu sunnah. Jika wudhu yang pertama sudah dipakai untuk sholat, baca Quran, tawaf, dan seterusnya. Sudah wudhu, kemudian kita tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Ini bukan tajdidul wudhu. Orang berwudhu, tapi enggak tahu, enggak jelas sebabnya. Kenapa kamu wudhu lagi? Batal ya? Enggak sih. Terus? Ya wudhu aja. Ya mungkin jangan-jangan saya batal. Enggak boleh kata jangan-jangan saya batal. Kalau kita berwudhu sebelum yakin sebabnya, sebelum yakin yang membatalkannya, kalau kita berwudhu, lah kemudian setelah berwudhu ingat betul, oh iya tadi saya bersentuhan dengan istri saya, atau saya buang angin, atau buang air kecil, maka wudhunya tidak sah. Saya ulang, contoh, wudhu, saya berwudhu, tidak tahu sebabnya apa, saya tidak ingat apa yang membatalkan wudhu saya, yang penting wudhu aja, mau itu selesai. Setelah selesai, baru ingat, ah, tadi aku buang air kecil, maka wudhu tadi tidak sah. Kenapa? Waktu berwudhu kita belum tahu sebabnya. Maka siapapun yang ingin berwudhu, kalau ragu-ragu sebabnya, jika itu bukan tajdid, kalau tajdidul wudhu kita itu yakin belum batal, itu tajdidul wudhu. Memperbaharui wudhu itu kita yakin belum batal, hari ini kita punya wudhu, kemudian kita belajar, setelah belajar tak taunya masuk waktu duha, kemudian kita langsung ambil air wudhu, karena wudhu kita sudah kita pakai untuk sholat subuh tadi, berarti wudhu kita adalah masih ada, kemudian kita masuk ibadah yang lainnya, kita ingin memperbaharui wudhu, maka sah. Karena apa? Yang pertama, wudhu yang pertama yakin belum batal. Tapi jika wudhu yang pertama ini kayaknya batal, aduh kayaknya batal, kayaknya batal. Wah, kemudian kalau kita berwudhu sebelum yakin adanya penyebab wudhu, sebelum ada yakin, sebelum kita yakin adanya yang membatalkan, lah kok kita tiba-tiba berwudhu, lah kok setelah wudhu ketahuan sebab batalnya, maka wudhunya tadi tidak sah. Maka yang ragu-ragu mau berwudhu lagi, apakah aku sudah batal atau belum batal, maka yakinkan kalau kita batal. Contohnya, ya sentuh istrimu. Sentuh istrimu atau lakukan sesuatu yang membatalkan. Biar di saat wudhu yakin ada sebabnya. Jelas ya? Mohon maaf ya, termasuk di antaranya, ya apakah nyentuh istri, apa nyentuh wilayah yang membatalkan, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, batal. Setelah batal, begitu yakin kebatalannya, baru wudhu kita aman. Tapi kalau kita ragu-ragu apa yang membatalkannya, kok kemudian berwudhu, setelah berwudhu baru ingat apa yang membatalkannya, maka wudhu kita tidak sah. Ini adalah tahakkuk, yakin akan membatalkannya. Baik, kita tinggalkan masalah niat, sudah mudah sajalah. Ini adalah disebut syarat dan sebagainya itu untuk memperdalam. Kita ingin fikihnya praktis ringan. Sudah niat saja selesai. Niat berwudu. Aku niat wudu karena Allah, selesai. Niat wudu. Waktu niat dibarengkan dengan basuh wajah. Setelah niyatu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Semua yang ada di bagian wajah wajib dibasuh. Apapun yang ada di wajah kita, semua rambut-rambut yang tumbuh di wajah wajib dibasuh. Apapun batasnya, panjangnya, mulai dari tempat tumbuhnya rambut di ubun-ubun, di atas jidat, tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Lebarnya antara telinga dengan telinga. Tempat tumbuhnya rambut mana biti syari rasi, tempat tumbuh rambut sampai dagu. Panjangnya, lebar. Dan semua yang tumbuh di sini harus basuh, tumbuh rambut. Kumis. Anfaqah. Jenggot wajib dibasuh. Dan wajib sampai ke kulit-kulitnya. Kalau ada orang tumbuh rambut di sini tumbuh tebal, wajib dibasuh sampai dalam kulitnya. Kecuali kaum pria, jenggotnya saja. Jenggot dengan godek. Apa itu? Godek di sini apa ini? Hah? Apa? Jambang. Brewoknya sini. Jadi yang bagian telinga, bagian ini bukan bagian atas, jadi yang tumbuh gigi di sini nih. Jadi sini. Kalau ini aidaron ini enggak. Di bagian sini rambut di sini sampai sini. Kalau kaum pria, sini tumbuh jenggot. Tidak wajib dibasuh dalamnya, cuman luarnya saja jika jenggotnya tadi tebel. Tebel itu artinya bagaimana? Kalau kita ngomong berduaan, berdekatan begini, ngobrol, enggak kelihatan sela-selanya. Kalau masih kelihatan sela-selanya kulitnya, wajib dibasuh. Kalau kulitnya tidak terlihat oleh orang yang berbicara dengan kita, maka tidak wajib dibasuh dalam, cuma luarnya saja. Jenggot. Perempuan berjenggot tebal, wajib dibasuh semuanya, sampai dalam-dalamnya. Karena apa? Pertama adalah enggak wajar. Yang kedua adalah nyer, serem. Makanya hendaknya dicukur kalau perempuan, enggak usah dibiarkan jenggotnya. Jenggotnya dicukur ya, perempuan. Baik, membasuh wajah, kalau ada bulu-bulu yang tumbuh di sini wajib dibasuh sampai dalam-dalamnya. Kecuali bulu itu memanjang yang keluar dari bagian wajah itu nanti hanya wajib dibasuh luarnya saja. Punya rambut panjang begini, wah tebel. Maka yang wajib dibasuh sampai dalam, yang nempel di bagian wajah saja. Adapun yang keluar cukup dibasuh luarnya saja. Sebetulnya kita tidak perlu membahas itu, hampir tidak ada sih. Mana ada yang rambutnya gitu? Nah, ada kan, sudah selesai. Semua ini wajib dibasuh, tumbuh yang tumbuh di dalamnya wajib dibasuh. Laki atau perempuan, kecuali kaum pria, urusan jenggot dan janggutnya di sini. Jenggot yang tumbuh di jenggot, janggut, kemudian yang tumbuh di ini apa bahasa Indonesianya? Jambang, jangan salah ya, pokoknya sini lah. Terserah terjemahkan apa saja ini. Kalau ini lain, ini wajib dibasuh. Yang antara telinga dengan wajah ini wajib dibasuh. Tapi bawah telinga terus ke bawah, ini kalau tebal tidak wajib dibasuh. Ini wajah, panjang, lebar. Nah, ini yang ngerti matematik. Panjang itu dengan lebar, lebaran mana sih? Hah? panjang. Ini panjang, ini lebar. Ini enggak ngerti masalah apa namanya? Kubus atau mana? Segi empat. Segi empat panjang dengan lebar, panjangan mana? Yakin. Panjangan, panjang. Kameranya ada pesan nanti ya, tak kasih tanya. Jadi panjang dengan lebar, jangan. Panjang dengan lebar, panjangan panjang. Kecuali urusan wajah. Urusan wajah panjang dengan lebar, panjangan lebar. Coba, panjangnya ke sini, satu kilan sudah dapat. Tapi kalau wajah lebarnya enggak cukup, coba diukur. Disoting enggak tuh? Nah, kan panjangan ini kan? Panjangan lebarnya. Nah, sudah enggak usah, nanti aja dicoba. Baik. Cukup. Kemudian ghuslul yadain membasuh kedua tangan. Kalau tumbuh apapun di sini, tangannya double, wajib dibasuh semuanya. Bulu rambut wajib. Punya kuku panjangnya 10 meter, wajib dibasuh semuanya. Wajib dibasuh semuanya. Kukunya panjang sekali, wajib dibasuh. Selagi masih sambung dengannya. Jelas masalah tangan. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Marafiq mirfaq, siku. Siku ini wajib dibasuh. Maka sebagian kecil dari lengan atas ini wajib dibasuh demi terbasuhnya siku. Jangan pelit-pelit, kalau kita membasuh pas saja takut ada yang kurang. Maka lebihkan sedikit ke lengan atas. Maka ini mimba bima la yatimul wajibu ila bi fawa wajib, yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, biar sebelum semula sesuatu tersebut tidak wajib dibasuh, menjadi wajib demi kesempurnaan mirfaq siku. Jadi tambahkan sedikit biar sikunya sempurna terbasuh. Itu tangan. Kemudian mashu syai'in minar ra'si. Mashu syai' minar ra'si. Mengusap. Nah, ini bukan membasuh. Mengusap itu bukan membasuh. Kalau membasuh ada guyuran air, kalau mengusap yang penting air tangan kita basah dengan air yang suci mensucikan, maka cukup kita usapkan di kepala, di kulit kepala jika tidak berambut. Jika tumbuh rambut, cukup di rambutnya saja. Cukup di rambutnya saja. Walau sya'rah wahidah, biarpun satu rambut, setengah rambut yang keusap, sudah sah. Di bagian kepala. Rambut di bagian kepala atau kepalanya, kalau tidak punya rambut. Kalau seandainya yang kita basuh, yang kita usap bukan bagian depan, belakang boleh. Bagian mengusap saja. Walau sya'rah wahidah. Jadi kalimat walau sya'rah wahidah itu di dalam urusan mengusap rambut. Bukan urusan sujud. Enggak tahu katanya ada anak di sini, enggak tahu gurunya siapa. Ada rambut satu di jidat laki-laki, katanya enggak sah. Enggak boleh ada rambut di jidat biarpun sya'rah wahidah satu rambut. Dari mana itu? Coba ditajak itu. Kalau perempuan iya, keluar rambut tidak sah karena auratnya kebuka. Laki-laki, walau sya'rah wahidah bagi perempuan. Cuman ada anak putra, anak-anak. Iya, katanya saya diajari Bu ya, kalau ada rambut turun ke jidat satu tidak sah walau sya'rah wahidah. Ini. Ngaku ada enggak ngomong gitu? Santri yang angkat tangan? Santri. Yang ngajar siapa itu? Makanya ilmu itu perlu sadar ya. Kalau ada satu dua rambut turun, itu enggak menghalangi jidat. Hanya satu rambut, dua, tiga, itu enggak menghalangi. Tapi kalau rambutnya nyerotok ke dalam, rambutnya turun poni begini, kemudian waktu sujud menghalangi antara jidat dengan tempat sujud, itu memang tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau satu dua rambut tidak, jangan disamakan ini bab ini loh ya. Malah walau sya'rah wahidah perempuan kelihatan satu rambutnya berkibar satu, enggak sah kalau enggak langsung dimasukkan. Tahu rambutnya satu batal. Karena rambut adalah termasuk yang harus ditutup. Kalau laki-laki mah enggak. Masa ada santri begitu tuh. Katanya ngajar ustaz, bukan ustaznya, kamu yang salah paham. Baik. Untuk mengusap rambut, untuk mengusap kepala, ikan masuk roksi, bukan masuk rambut, mengusap kepala. Wamsahu biru itu mengusap kepala. Artinya kepala itu artinya ya kulitnya kepala. Cuman kalau kepalanya ketutup rambut, maka diwakili oleh rambutnya. Yang penting ngusap, biarpun satu rambut, setengah rambut, biarpun satu rambut, selesai. Itu mengusap bagian kepala, rambut kepala. Dan jika rambutnya panjang, ingat, mengusap rambut kepala itu sudah sah. Kalau mengusap kepala jelas, di dalam Al-Quran disebutkan wamsahu bi ru'usikum. Mengusap kepala jelas, itu jelas, tahu kepala? Jelas, ini kepala. Kepala, kepala. Mengusap kepala jelas. Cuman kalau sudah diganti dengan rambut, ini yang harus dipahami. Kalau kepalanya ketutup rambut, apakah cukup kita mengusap rambut? Cukup mengusap rambut. Rambut yang ada di mana? Rambut yang masih ada di bagian kepala. Artinya rambut yang masih ada di bagian kepala. Kalau rambutnya panjang, rambutnya memang rambut dari kepala. Tapi kalau rambutnya sudah keluar dari bagian kepala, enggak boleh kita usap di sini. Rambutnya panjang, wudhu mengusap di sini tidak. Tapi kalau bab tahallul, iya, tolong dibedakan. Ini namanya asbah wa nadhair, mirip-mirip hukumnya. Kalau di dalam tahallul haji dan umrah, boleh kita motong uncung rambut, biarpun tidak di kepala, sah. Tapi kalau urusan wudhu, harus rambut yang ada di bagian kepala. Tapi kalau rambut yang kita usap, rambut yang keluar, wudhu kita tidak sah, selesai. Itu adalah masalah masyu syai'i minar ra'si. Yang kelima adalah ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Sebelum membasuh kedua kaki, kita bicara masalah imamah. Sunnahnya cukup dengan satu rambut tadi ya, wajibnya. Sunnahnya kita mengusap seluruh bagian kepala. Mengusap seluruh bagian kepala. Jika kita tidak pakai imamah, jempol taruh di telinga. Kemudian jemari taruh di depan, putar satu, dua, tiga, sunnah. Keluar dari khilafnya madhab Malik. Kalau madhab Malik harus semuanya. Madhab Malik harus semuanya. Baik bagi yang tidak membuka kepala dia pakai imamah, maka setelah kita membasuh yang wajib harus dibasuh. Membasuh rambut, cek, sunnah mengusap di atas imamah. Dengan tiga syarat. Yang pertama, sudah membasuh yang wajib, rambut sudah. Termasuk imamah, kerudungnya seorang perempuan. Masuk di dalamnya. Pengen mendapatkan kesunahan, jadi seorang wanita setelah membasuh wajahnya, tangan, kepalanya, dimasukkan jemarinya ke wilayah rambut, biar gak kebuka auratnya, karena banyak laki-laki. Ingin dapatkan kesunahan, boleh mengusap. Seluruh bagian kepala, rambut, yang di atas kerudungnya, di atas jilbabnya, termasuk imamah. Syaratnya apa? Satu, sudah membasuh yang wajib. Yang kedua, imamah yang halal, bukan gosop. Kalau gosop dilepas. Yang ketiga, tidak ada najis di sini. Kalau ada najisnya, nanti kamu sentuh dengan bebasahan, malah najis kemana mana, paham tidak? Tidak ada najisnya, selesai. Artinya misalnya ada najis yang dimaafkan, ada kepalanya kejedot, luka, otomatis kan ada ngerembes darahnya dan dimaafkan. Kalau begitu gak usah deh mengusap imamah, nanti malah kamu usap tanganmu kena najis, malah kemana-mana nanti. Jadi syaratnya tiga, setelah mengusap yang wajib, yaitu bagian rambut yang ada di bagian kepala, setelah itu adalah, ini adalah barang yang halal, yang ketiga adalah tidak ada najisnya. Baik, ini masalah mengusap di atas imamah. Karena Nabi pernah mengusap di atas imamahnya. Tapi di sana juga ada yang menduga bahwasanya cukuplah mengusap imamah saja, enggak usah pakai mengusap bagian rambutnya. Tidak, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i wajib mengusap bagian rambut, biarpun hanya satu rambut atau kepala tadi. Yang keempat adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kedua kaki sampai mata kaki ka'bain. Maka membasuh bagian kecil daripada betis adalah sebuah kewajiban demi terbasuhnya dua mata kaki. Demi terbasuhnya mata kaki. Dilebihkan sedikit di atas mata kaki hingga sebagian kecil dari betis, maka itu adalah wajib. Kalau kita tinggikan separuh betis, adalah sunnah dengan catatan bagi wanita tidak di hadapan kaum pria. Kalau di hadapan kaum pria, hukumnya wajib karena betis termasuk bagian aurat yang harus ditutup. Dalam keadaan normal, dinaikkan sedikit ke separuh betis. Paling minim adalah dari mata kaki dinaikkan sedikit ke wilayah betis. Itu adalah masalah membasuh kaki. Nanti ada bab, insya Allah kita hadirkan masalah mashu alal khufaini, mengusap khuf. Khuf itu pengganti daripada, bukan pengganti, khuf itu adalah sepatu yang dipakai dengan syarat-syaratnya. Syaratnya nanti ada insya Allah, syaratnya harus menutupi mata kaki. Kemudian dia tidak mau malas membuka kakinya karena musim dingin yang sangat, maka dia tetap pakai sepatu. Kemudian setelah itu, setelah berwudu, mengusap wajah, tangan, mengusap kepala, kemudian tidak membasuh kakinya, cukup diusap kakinya. Maka mashu alal khuffaini, mengusap dua sepatu yang dipakai di musim dingin, bagi orang musafir 3 hari 3 malam, bagi orang mukim sehari semalam. Baik, ini nanti insya Allah dibahas secara khusus. Kita lanjutkan dulu. Yang keenam adalah at-tartibu, tertib. Tertib. Tertib ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'baini. Ila al-ka'baini. Dari mana makna tertib itu diambil? Karena Nabi yang menyebutkan ibda bima bada'allahu bihi, atau kama qala Rasul, mulailah dari Allah memulai. Maka waktu inna safa wal marwata min sya'irillahi, maka kalau kita mau sa'i, maka dimulai dari mana dulu? Safa. Allah menyebutnya safa dulu, baru marwa. Inna safa wal marwata min sya'irillah. Kemudian di dalam urusan wudu pun juga demikian. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dimulai dari mana? Wajah dulu. Maka diambil pemahaman oleh para ulama, khususnya madhab kita Imam Syafi'i dan juga madhab Malik, madhab Hambali, bahwasanya tertib ini harus. Kalau enggak tertib enggak sah. Ada orang iseng, wah ini kesempatan kaki dulu, bayar, basuh aja kaki dulu, wajahnya nanti, enggak sah. Tertib. Faslun, an-niyatu, namanya niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Sudah tadi dijelaskan, qasdu syai'i bermaksud melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, dibarengi dengan pekerjaannya. Malhalluha al-qalbu, tempatnya di hati, di dalam hati, hanya mengucapkan wa talaffudhu biha sunnatun, mengucapkan niat dengan lidah kita adalah sunnah untuk membantu kekhusyuan hati. Tapi di sana ada loh ya, enggak usah kaget, di sana ada orang yang masya Allah enggak tahu, keras banget mengatakan mengucapkan niat dengan lesan adalah bid'ah. Serem banget itu. Padahal niat kita kalau di dalam sholat itu, sebelum sholat itu kita usolli fardhu dzuhri arba'a raka'ati mustaqbil qiblati, itu menyadarkan hati kita sebelum kita niat yang sesungguhnya. Karena kalau usolli fardhu dzuhri itu pasti sebelum takbiratul ihram, sementara niat itu waktu takbiratul ihram. Jadi kita hadirkan waktu takbiratul ihram, itulah niat Allahu akbar. Usolli nawaitul wudu al-rafil hadatsil asghari, agar kita sadar kita mau ngapain sih. Aku punya hadas asghar, aku tadi buang air, aku takingin, maka ingat hadas asghornya. Lalu aku mau wudu, maka nawaitul wudu al-rafil, untuk mengangkat tadi. Nah, ini perlu untuk meyakinkan. Masa mengucapkan niat bid'ah, ini kan serem banget, ini dikit-dikit bid'ah. Jangan gampang main bid'ah-bid'ahan. Baik, niat yang sesungguhnya adalah di dalam hati. Wa waktuha, waktunya, inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, waktu niat adalah di saat pertama kali kita mengusap bagian wajah kita. Pertama kali mengusap bagian wajah, itulah niatnya. Nawaitu, langsung diberi waktu mengusap wajah. Wattartibu, dan ada pun makna tertib tadi, urutan. Tertib adalah bahan urutan, yaitu alla yuqaddima udwan ala udwin, tidak mendahulukan anggota sebelum anggota yang pertama, tidak mendahulukan anggota yang kedua. La yuqaddimu udwan thanian ala udwin al awal, la yuqaddimu udwan thaniyan ala udwin awal. Maksudnya tidak mendahulukan anggota yang kedua sebelum anggota yang pertama, tidak mendahulukan anggota yang ketiga kecuali sebelum anggota yang kedua. Ya gitu urutan. Selesai. Ini masalah wudu, cara wudu sudah jelas. Hafalkan itu semuanya, ini ringan. Kemudian setelah itu sedikit tambahan, masih ada waktu. Faslun, fasal. Al-ma'u, tentang air. Di sana ada pembahasan panjang sebetulnya, namanya ini fikih ringkas. Ada pembahasan air yang bisa dipakai untuk berwudu. Sebab kalau mau wudu harus pakai air. Air apakah yang bisa digunakan untuk berwudu? Adalah air yang masih asli, turun dari langit dan keluar dari bumi dalam bentuk dan warna apapun. Misalnya hari ini kok hujan susu, boleh kita wudu karena dari atas. Sumber mata air warnanya hitam, maka boleh kita berwudu asalkan itu air. Jadi yang bisa digunakan untuk berwudu adalah air asli. Air yang masih asli, dalam bahasa fikihnya air mutlak. Yang suci mensucikan adalah air asli yang belum tiga catatan, yang belum dipakai untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil, belum mustakmal, belum terkena najis, yang ketiga, dua. Yang ketiga, belum bercampur dengan sesuatu yang suci dengan percampuran yang sangat. Selagi tidak ada tiga ini, air itu boleh dipakai wudu. Air yang asli yang belum kena tiga ini, coba perhatikan, air kalau sudah kena tiga ini nggak boleh. Yang pertama, air belum dipakai untuk berwudu dan belum dipakai untuk mandi besar. Kalau tidak puasa, ini ada air, air di gelas yang di hadapan Buya biasanya. Air itu sudah dipakai wudu atau belum? Belum dipakai wudu. Siapa yang pakai wudu lalu dikasihkan ke Buya kira-kira? Belum dipakai wudu. Air beneran itu. Yang kedua, tidak terkena najis. Iya enggak? Yang ketiga, air tersebut tidak bercampur dengan sesuatu yang menjadikan dia berubah namanya. Tidak bercampur teh, tidak bercampur susu, tidak campur kopi. Ada enggak campurannya? Baik, karena air yang di hadapan Buya biasanya itu adalah memenuhi tiga syarat ini, maka air itu boleh dipakai wudu atau tidak? Boleh. Sederhana seperti itu sebetulnya. Air yang asli, yang turun dari bumi, yang keturun dari langit atau keluar dari bumi, yang belum terkena tiga hal. Belum digunakan untuk mandi besar, belum digunakan untuk bersuci, mengangkat hadas, hadas secara kecil, dan belum untuk mengangkat najis, mohon maaf. Belum untuk mengangkat hadas dan belum untuk membersihkan najis. Yang kedua, air tersebut adalah air yang tidak terkena najis. Yang ketiga adalah air tersebut adalah air yang belum bercampur dengan sesuatu apapun dari yang lainnya dengan percampur yang parah sampai merubah namanya. Nah, kalau ada salah satu tiga ini, berubahlah air tersebut menjadi air yang tidak bisa dipakai bersuci. Maka nanti dibahas oleh para ulama biasanya, air yang utama adalah air yang suci dan mensucikan, itu berdasarkan tersebut. Air suci mensucikan dengan tiga syarat tersebut, tidak, belum dipakai untuk mandi besar, belum dipakai untuk berwudu, belum dipakai untuk mensucikan najis. Yang kedua, air suci mensucikan syaratnya adalah air tersebut tidak bercampur dengan sesuatu dengan percampuran yang parah. Yang ketiga, air tersebut tidak terkena najis. Baru nanti setelah itu, yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan. Lihat di fikih praktis yang mulia hadirkan. Yang kedua adalah air suci tidak bisa mensucikan, tidak kita bahas itu. Bukan untuk wudu. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau contoh realnya adalah air kuah. Tadi pakai kuah kan makannya? Air kuah. Kuah itu suci atau tidak? Boleh pakai wudu? Enggak bisa. Air susu, kopi, kopi suci. Kena baju tetap suci bajunya, tapi enggak bisa dipakai wudu. Kenapa itu tidak bisa pakai itu? Maka ini air yang suci tidak bisa mensucikan, ada dua. Air suci tapi tidak bisa mensucikan ada dua. Yang pertama adalah air tersebut telah bercampur dengan sesuatu dengan percampuran yang parah sampai namanya berubah. Jadi air teh, air kopi, air susu dan seterusnya. Maka air itu biarpun suci mula-mula karena kemasukan teh, kopi, berubah namanya karena percampurannya, maka air tersebut menjadi air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang suci tidak mensucikan. Yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk mandi besar dan wudu. Air mustakmal ada cabangnya dua, air mustakmal li raf'il hadasi dan air mustakmal li izalatin najasati. Air mustakmal ada dua, air mustakmal yang pertama adalah air mustakmal untuk mengangkat hadas. Yang kedua air mustakmal untuk membersihkan najis. Air mustakmal untuk mengangkat hadas ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Kemudian syaratnya air disebut air mustakmal untuk mengangkat hadas sudah disebutkan dalam fikih praktis. Kapan air itu disebut sebagai air mustakmal raf'il hadatsi? Air mustakmal karena kita dipakai untuk wudu, setelah dipakai wudu namanya mustakmal. Air mustakmal syaratnya kalau air mustakmal untuk mengangkat hadas ada tiga. Yang pertama adalah airnya sedikit, nanti masuk kitab air banyak di sini. Air sedikit adalah air yang kurang dari dua kolah. Airnya sedikit. Kemudian yang kedua, air digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib. Saya kembali kepada bab wudu, masih ada ketinggalan. Dari bab wudu yang disebutkan tadi, membasuh wajah, membasuh tangan itu wajibnya hanya sekali. Membasuh wajah wajibnya sekali, membasuh tangan wajibnya sekali, mengusap kepala sekali, membasuh kaki sekali, semuanya sekali. Hanya tiga itu sunnah. Maka kita pun bisa memahami kondisi dong, jika ngantri air sedikit ya sekali aja lah, jangan rakus sampai temannya gak mendapatkan air. Jadi kembali ke bab wudu tadi, wudu wajibnya membasuh hanya sekali saja, tiga adalah sunnah. Baik, kembali kepada ini yang sekarang kita bahas, air mustakmal untuk mengangkat hadas syaratnya tiga. Tolong ini diperhatikan, banyak orang salah faham. Biarpun katanya belajar fikih berlama-lama masih salah faham. Yang disebut air mustakmal itu adalah nih, air baru disebut mustakmal kalau memenuhi tiga syarat. Yang pertama, air mustakmal untuk mengangkat hadas. Yang pertama, airnya sedikit. Yang kedua, untuk membasuh yang wajib. Membasuh yang wajib adalah basuhan pertama, basuh wajah yang pertama, basuh tangan yang pertama, atau kalau mandi besar guyuran yang pertama biur rata itu. Basuhan yang kedua dan ketiga tidak akan menjadikan air mustakmal, karena basuhan yang kedua dan ketiga bukan basuhan yang wajib. Basuhan wajibnya hanya basuhan yang pertama saja. Yang ketiga adalah air terpisah dari anggota yang dibasuh. Kalau masih ada di wajah belum menjadi mustakmal. Misalnya di wajah adalah bebasahan air, air menggumpal di pipi, tak tahu aja di sini belum kebasuh, tinggal digeser begini saja beres, lengkap. Misalnya kita basuh begini, ada yang kelewatan, matanya belum kebasuh, tapi di sini masih ada bebasahan air, maka air ini belum mustakmal, tinggal kita geser saja. Tapi kalau sudah terjatuh, ini loh yang namanya mustakmal. Alangkah banyaknya kesalahpahaman, ada air kecil, air satu bak kecil, kemudian kesentuh sama tangannya, oh mustakmal, dari mana mustakmal ya Ustadz? Itu ini kan pemahamannya santri ngantuan tadi. Makanya ke belajar jangan ngantuk. Ada air sedikit, air sedikit kesentuh tangan katanya jadi mustakmal. Ajib, memangnya kamu ngapain waktu nyentuh? Kecuali nyentuhnya aku niat mandi besar. Niat mandi besar dimasukkan jemarinya, berarti benar airnya sedikit, sudah membasuh yang wajib, terpisah airnya dari yang dibasuh, iya mustakmal. Kalau kita basuh biasa, kita aduk dengan tangan kita pun tidak akan jadi mustakmal. Tolong ini difahami, ini sering orang salah faham di sana. Santri lagi, baca kitab gede-gede lagi. Makanya jangan gede-gedean kitab. Yang penting kita faham dulu. Ini dalam irama madhab Syafi'i. Jika anda mendengar suara ini lain madhab Syafi'i, tentu akan beda kasusnya. Ini dalam madhab Syafi'i seperti itu. Jadi tiga syarat tersebut. Kemudian untuk membasuh najis, kelihatannya najis akan kita tunda saja. Air musta'mal karena untuk mensucikan najis. Air musta'mal untuk mensucikan najis. Jadi setelah mensucikan najis ada namanya air musta'mal. Kalau itu syaratnya ada lima, bisa diulang-ulang. Baru air tersebut disebut musta'mal kalau terpenuhi syarat lima. Yang pertama, air sedikit. Airnya itu sedikit. Air sedikit kurang dari 2 kolah. 2 kolah akan kita sebutkan, kita kembali kitab nanti. Sebab kitabnya langsung to the point masuk air 2 kolah. Air sedikit. Yang kedua, air didatangkan. Maka di balik ini semua ada namanya fikih-fikih suci, mesin cuci dan seterusnya nanti. Biasanya kalau belajar dengan anak-anak santri, kita akan kembangkan menjadi fikih mencuci baju dengan mesin cuci. Ini harus ada fikih khusus. Di kitab enggak ada. Tapi ada cara mencuci dengan mesin cuci supaya tidak masuk wilayah yang tidak sah nanti. Baik. Air musta'mal sisa membersihkan najis adalah yang pertama airnya sedikit, yang kedua adalah airnya didatangkan. Maka kita harus ngerti kalau air kita tidak sampai 2 kolah maka hati-hati. Jangan sampai baju yang terkena najis masuk ke dalam air. Kalau masuk ke dalam air akan najis semuanya. Akan tapi hendaknya air yang kita datangkan. Air yang kita datangkan. Yang ketiga, kemudian air itu tidak berubah. Kalau berubah berarti air menjadi najis. Yang keempat, air tidak tambah berat. Kalau tambah berat berarti ketambahan najis. Yang kelima, air itu terpisah dari baju yang dibasuh. Kalau air belum terpisah dari baju yang dibasuh, maka air itu masih suci dan mensucikan. Tidak tahu nanti ada tidak masalah itu. Kalau itu diulang lagi, karena ini supaya tidak. Sebetulnya kita ingin masuk bab air itu ada air sedikit, air banyak. Baik, nanti akan kita ulang lagi masalah air musta'mal untuk mengangkat, membersihkan najis. Setelah itu air itu akan menjadi air yang musta'mal, tapi untuk air musta'mal untuk mensucikan najis. Hukumnya adalah suci tapi tidak najis. Hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikannya. Cuman dari syarat tadi ada, syarat itu kalau tidak terpenuhi ada naik ke atas, ada ke bawah. Contoh, airnya harus sedikit untuk membasuh najis. Kalau airnya banyak, tidak akan menjadi musta'mal, akan tetap suci mensucikan airnya banyak. Yang kedua adalah air didatangkan. Tapi kalau air didatangi turun menjadi najis. Ini kan di tengah air musta'mal. Air musta'mal tengah, antara suci mensucikan antara najis. Antara suci mensucikan antara najis. Maka dari 5 syarat ini kalau dicermati, jika dijebol turun ke bawah atau naik ke atas. Kalau yang pertama airnya itu air yang sedikit. Kalau airnya banyak naik ke atas suci mensucikan. Yang kedua adalah airnya didatangkan harusnya. Tapi kalau airnya didatangi rusak menjadi turun menjadi air mutanajis. Yang ketiga adalah air tidak berubah. Kalau berubah turun menjadi air mutanajis. Yang keempat adalah beban. Kalau bebannya berat, kalau tambah bebannya berarti turun menjadi air mutanajis. Tidak. Yang jelas bukan air musta'mal tadi. Yang kelima, jika airnya itu adalah belum terpisah naik ke atas suci dan mensucikan. Satu itu. Tapi kalau memenuhi syarat ini namanya air musta'mal li izalatin najasati. Dan banyak dalam hal ini. Nah, ini dari bab kecil itu dikembangkan dengan cara mencuci dengan mesin cuci. Ada pembahasannya khusus nanti. Baik, kita lanjutkan. Kita sedikit saja. Al-ma'u ya, sudah kepanjangan nanti sudah waktunya. Insyaallah kita akan bicara tentang air banyak dan air sedikit. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar, mudah mengamalkan ilmu. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita, berikan segala kebaikan kepada beliau, dan kita semua diberi panjang umur, sehat afiat. Selalu Allah menapakkan kaki kita di jalan keridhaannya. Allah mengampuni dosa-dosa kita, berikan kepada kita kelak setelah panjang umur husnul khotimah. Berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.